lagi bagaikan berita yang datang menyinari sukma yang dilanda rara duka nestapa. Kala burung berkicau mentari pagi akan datang lagi hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa rakyat.